Yang saya muliakan di Instagram, mudah-mudahan hari ini adalah hari puasa kita yang penuh dengan keberkahan, dan semoga puasa-puasa kita dan ibadah-ibadah kita sejak tadi malam sampai hari ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesempatan yang berbahagia ini saya akan gunakan untuk mengajak semua sahabat iman, inspirasi dan muhasabah Ramadan membahas tentang surah Al-Imran ayat 134. Sebagai lanjutan dari ayat yang kemarin, betapa luasnya surga itu, seluas langit dan bumi, tapi ada orang bahkan sejengkal pun tidak punya area di surga. Menyedihkan sekali. Kenapa? Kenapa ada orang yang bahkan sejengkal area pun tidak dimilikinya di surga? Padahal surga itu cukup untuk semua manusia. Karena dia tidak bersegera memohon ampun. Nikmat besar dari Allah Subhanahu itu u'iddat lil muttaqin. Menjadi orang bertakwa yang dapatkan surga, surganya itu seluas langit dan bumi. Jawabannya ada di ayat 134. Siapa mereka? Adalah orang yang beristighfarnya, bertaubatnya tidak hanya sebatas istighfar dalam bentuk perkataan dan sikap mental. Harus direalisasikan dalam bentuk perbuatan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yang pertama, perbuatan apa? Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wadh-dharra sempit. Bukan karena siang, bukan karena malam. Bukan karena sedang mood atau sedang tidak mood, bukan. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu substansinya. Yang kedua, orang-orang yang bakal dilapangkan surganya seluas langit dan bumi adalah wal kadhimina al-ghayza, orang yang mampu menyembunyikan amarahnya setelah mampu menahan amarahnya. Allahu Akbar. Pengen banget deh jadi orang seperti itu. Hebat banget kalau kita dimampukan oleh Allah bisa menjadi pribadi-pribadi yang mampu menahan emosi. Tapi sayangnya kita ini terlalu responsif. Kalau ada yang membahagiakan, lalah dengan tujuan diampunkan dari dosa-dosa, terutama dosa-dosa saat mendapatkan harta itu, cara mendapatkannya dan saat membelanjakannya. Dan orang seperti ini akan mendapatkan kelapangan yang luas dengan hartanya. Wal kadhimina al-ghayza wal 'afina 'anin-nas. Yang ketiga, ciri orang bertakwa yang bakal mendapatkan kelapangan surgawi adalah wal 'afina, dan orang-orang yang memaafkan, 'anin-nas, orang-orang yang membuatnya kecewa, orang-orang yang bersalah pada dirinya. Maaf, maaf itu apa sih? Ya maaf, memaafkan. Ya apa? Ada orang cara maafinnya kayak gini. Udah deh, gue gak mau lihat wajah lu dulu. Pergi sana, gue maafin. Tapi gue gak mau ada muka lu di sini. Nah, berarti dia belum bisa memaafkan sepenuhnya. Jadi kalau ngeliat muka dia lagi, terluka lagi. Tentu maaf yang dimaksud di sini adalah melepaskan diri dari semua yang mengecewakan diri ini. Siapapun dia, apapun bentuknya. Wal afina 'aninnas. Ada orang yang bilang begini, susah ya, sebab sudah terlalu dalam luka yang dia buat di dalam hati saya. Saya susah memaafkan dia. Oke, saya bisa untuk melupakan selama saya nggak lihat muka dia. Ini bom waktu. Saudaraku, muslimin dan muslimat, di bulan Ramadan ini, yakinlah bahwa dengan istighfar, Allah akan mampukan kita menjadi orang pemaaf. Ya, di sini dikasih kata kunci. Hanya orang-orang yang banyak beristighfar yang akan dimampukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa memaafkan. Ini pelajaran penting. Secara psikis, berat. Apalagi luka itu terlalu jauh, terlalu dalam, menusuk. Dan luka itu juga terlalu lebar, menganga, merobek perasaan. Ingat, istighfar itu menjadi obat. Kata-kata istighfar itu dari kal menjadi orang bertakwa yang mendapatkan surga, surganya luas seluas langit dan bumi. Yang pertama, berinfak di kala lapang dan sempit, yang kedua mengendalikan emosi, dan yang ketiga walafina kita. Tidak mungkinlah bisa konsisten nggak melakukan kesalahan, pasti salah. Ya pasti salah. Walaupun kita tuh udah berusaha untuk perfect tadi dengan istighfar, kemudian melakukan tiga sikap tadi, pasti ada salahnya. Kok gitu, Ustaz? Ya iya. Karena Allah yang menghendaki itu. Yang tidak boleh salah cuma Allah. Kesalahan malaikat disebutin kok di dalam Al-Quran ketika komplain kepada Adam. Kenapa Adam harus menjadi khalifah misalnya. Kesalahan Muhammad juga disebutkan kok. Kesalahan Ibrahim yang bohong juga disebutkan di dalam Al-Quran. Kesalahan Adam sebagai bapak biologis manusia semua juga disebutkan. Nah pertanyaan yang satu, kenapa kita diciptakan salah? Nah sebelumnya saya jelaskan dulu. Sahabat-sahabat kita pasti satu hari nanti akan berbuat salah. Itu terlihat di ayat 135. Sudah berusaha perfect menjadi muhsinin, setelah muttaqin menjadi muhsinin, dar! Ada saat di mana kita dijatuhkan oleh Allah. Apa bentuknya? Walillah melakukan